Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita melanjutkan bahasan al-idhah wa tabyin. Sekarang al-faslu as-sani, pasal yang kedua. Taqsimud dini ila usulin wa furu'. Pembagian din menjadi usul dan furu'. Wa mawqifu syaikhul islami Ibnu Taimiyah min dzalika dan sikap syaikhul islam Ibnu Taimiyah terhadapnya. Ini kenapa dibahas masalah pembagian din kepada usul dan furu', karena ada sekarang terutama yang menyebarkan syubhat bahwa pembagian din kepada usul dan furu' itu adalah bid'ah. Dan tujuannya setelah itu ingin menyamakan pelanggaran dalam permasalahan tauhid dengan pelanggaran terhadap permasalahan yang syar'i. Terus mereka untuk menetapkan bahwa pembagian din kepada usul dan furu' itu bid'ah, mereka tidak mengacu kepada dalil syar'i, tapi mengacu kepada ucapan yang samar yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka pahami bukan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Kak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa ma qassamu," dan mereka, maksudnya salaf, tidak pernah membagi al-masaila, permasalahan-permasalahan, ila masaila, kepada masalah ila masaili usulin, kepada permasalahan-permasalahan usul, yakfuru, yang kafir, diingkariha, dengan sebab pengingkarannya. Wa masaili furu'in, dan kepada permasalahan furu', layak furu bin kariha, yang tidak kafir dengan pengingkarannya. Wa amma tafriqu baina nau'in, dan adapun pembagian pemilahan antara satu macam, wa tasmiyatihi, dan menamakannya masailal usuli sebagai masail usul, wa baina nau'in akhar, dan antara macam yang lain, watas niyatihi, dan menamakannya masail furu'i sebagai masail furu', fahadzal farqu, pemilahan semacam ini, laisa lahu aslun, tidak punya dasar, la anis sahabati, tidak dari sahabat, wala anis tabi'in, tidak pula dari tabi'in, lahum bihsanin, wala a'immatil islam, dan tidak pula dari para tokoh islam. Wa innama, akan tetapi, pemilahan semacam ini huwa adalah wa innama huwa, dan pemilahan semacam ini hanyalah ma'khuzun, diambil anil mu'tazilati wa amsalihim, dari mu'tazilah dan yang semacam mereka, min ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah, wa anhum, dan dari mereka itu, talaqahu, mengambilnya, man zakarahu, orang yang menyebutkan hal tersebut, minal fuqaha'i, dari kalangan para fuqaha, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Maksudnya, dan dari ahli bidah itulah sebagian para fuqaha yang menyebutkan hal tersebut dalam kitab-kitab mereka, mengambil pemahaman tersebut. Laqad fahima ba'dun nasi, sungguh sebagian orang telah memahami, min kalami Ibnu Taimiyah, dari ucapan Ibnu Taimiyah ini, min kalami Ibnu Taimiyah haza, dari ucapan Ibnu Taimiyah ini, amro ini dua hal. Sebagian orang memahami dari ucapan Ibnu Taimiyah ini dua macam pemahaman. Pertama, anna taqsimad din ila usulin wa furu'in fi hadizatihi taqsimun batilun mubtada'un. pembagian din menjadi usul dan furu' pada dasarnya adalah pembagian yang batil lagi bid'ah. Sawa'un ta'allaqa dzalika bimas'alatil udzri bil jahli. Baik hal tersebut, hal itu berkaitan dengan masalah uzur jahil, am lam yata'allaq biha, ataupun tidak berkaitan dengannya. Jadi sebagian orang memahami dari ucapan Ibnu Taimiyah ini bahwa pembagian din kepada usul dan furu' adalah batil bid'ah. Dengan memahami di sini kan, dan mereka ulama salaf maksudnya tidak pernah membagi permasalahan menjadi masail usul. Padahal di sini sebenarnya kalau orang yang paham tarkib bahasa Arab, kan kalau ada jumlah setelah nakirah itu adalah sifat kan. Kalau ada jumlah, jumlah itu fi'il fa'il atau mubtada khobar setelah nakirah itu adalah sifat bagi jumlah tersebut yang tidak boleh dipisahkan. Sedangkan kalau ada jumlah setelah ma'rifat itu adalah hal. Ini sebenarnya salaf tidak pernah membagi permasalahan menjadi permasalahan usul yang, lihat, usul yang mengingkarinya dikafirkan dan masalah furu' yang tidak dikafirkan dengan pengingkarannya. Ini secara, kalau seandainya ucapan ini adalah salaf tidak pernah membagi masalah kepada usul dan furu', itu tentu bisa dipahami bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan pembagian din menjadi usul dan furu' adalah batil. Tapi di sini ada kalimat, salaf tidak pernah membagi permasalahan kepada usul yang orang mengingkarinya dikafirkan dan masalah furu' yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Dan memang tidak pernah dari salaf membagi din kepada usul yang mana bila usul ini diingkari langsung kafir. Dan masalah furu' yang bila diingkari tidak kafir. Nanti akan disebutkan. Tidak seperti itu. Karena masalah pengkafiran salaf tidak mengaitkan dengan masalah usul dan furu'. Kalau di sini kan ini nanti akan disebutkan ini konteks tentang ahli bid'ah yang mengatakan kalau orang mengingkari usul pasti kafir. Kalau mengingkari furu' tidak kafir. Terus furu' dan usulnya versi mereka bukan versi ahlusunnya. Nanti akan disebutkan. Jadi intinya sebagian orang memahami dari ucapan Ibnu Taimiyah ini bahwa pembagian din menjadi usul dan furu' adalah bid'ah batil. Kedua, anna taqsimad din ila masa'ila yuqbalu fiha al-udzru bil jahli wa ukhra la yuqbalu fiha la aslahu anis salaf. Bahwa pembagian din menjadi permasalahan yang mana diterima uzur kejahilan di dalamnya dan permasalahan yang tidak diterima uzur jahil di dalamnya adalah tidak ada dasarnya dari salaf. Bal huma, akan tapi keduanya mimma wurisa anil mu'tazilati minal bid'ah. Keduanya termasuk yang diwariskan, diambil dari mu'tazilah berupa bid'ah. Wa inna sabahu aqwamun ila salaf. Walaupun sebagian orang menyandarkannya kepada salaf. Jadi pemahaman kedua yang salah yang diambil dari ucapan Ibnu Taimiyah bahwa pembagian din menjadi permasalahan yang ada uzur jahil dan permasalahan yang tidak ada uzur jahil itu adalah tidak ada dasarnya dari salaf. Sebagian orang mengambil istimbat semacam ini. Artinya bahwa menurut mereka bahwa pembagian permasalahan menjadi masalah yang ada uzur jahil dan masalah yang tidak ada uzur jahil itu adalah pemahaman ahli bid'ah menurut orang yang memahami salah-salah dari ucapan Ibnu Taimiyah ini. Jadi ini dua masalah. Pertama, bahwa sebagian orang memahami bahwa pembagian din menjadi usul dan furu' adalah tidak ada dasar dari salaf. Itu pertama. Kedua, masalah bahwa pembagian din menjadi permasalahan yang ada uzur jahil dan permasalahan yang tidak ada uzur jahil adalah tidak ada dasarnya dari salaf. Itu dua yang dipahami oleh orang-orang. Di sini wa qabla ad-dukhul fi munaqashati hadzal fahmi li kalami Ibnu Taimiyah, sebelum masuk dalam memunakosah mendiskusikan pemahaman ini terhadap ucapan Ibnu Taimiyah, nunabbihu, kami ingin mengingatkan, ila anna min hadhil ulama'i qadiman wa hadisan, bahwa termasuk metode atau jalan atau cara atau tuntunan para ulama dahulu maupun sekarang, annahum yaqumuna bi jam'i nususil alimi fil mas'alati, bahwa para ulama mereka mengumpulkan semua ucapan orang alim dalam satu permasalahan. Maksudnya kalau ingin tahu pendapat seseorang, umumnya Syekh Fulan, tentang suatu masalah, yang dilakukan oleh para ulama adalah mengumpulkan semua ucapan Syekh tersebut ya dari berbagai sumber tentang permasalahan itu, ya. Tidak mengambil satu ucapan dengan meninggalkan yang lain. Tapi dikumpulkan semua ucapan tersebut yang berkaitan dengan masalah, wa yuqabiluna ba'daha bi ba'din, dan membanding, dan mereka membandingkan sebagian ucapan dengan sebagian yang lain. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas di hadapan mereka muradul alimi, apa yang dimaksud oleh orang alim tersebut. Wa hatta yumakkinahum fahmu aqwalihi fahman sahihan, sampai memungkinkan mereka memahami ucapan orang alim itu dengan pemahaman yang benar. Mukhalifina, seraya menyelisihi fi dzalika, dalam hal itu, li ahli ahwa'i wan nihal, terhadap metode ahli bid'ah, ahwa wan nihal ahli bid'ah, alladzina yarwuna ma lahum, yang meriwayatkan apa yang mendukung mereka saja, wa yada'una ma alaihim, dan meninggalkan, membiarkan apa yang menjadi hujjah atas diri mereka. Jadi metode istimbat ini dalam segala hal, kan, baik dalam nas Al-Qur'an atau hadis atau ucapan ulama, ketika mau menyimpulkan suatu permasalahan, harus segala hal-hal konteks atau ucapan-ucapan atau nas-nas yang berkaitan dengan masalah tertentu itu dikumpulkan semuanya, gitu kan. Kalau yang kaitan kita ingin mengambil istimbat dari Islam, berarti nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan satu masalah dikumpulkan dulu, gitu kan. Terus setelah itu diambil istimbatnya. Nah, kalau ucapan ingin mengetahui pendapat Syekh Fulan tentang suatu masalah, berarti ucapan Syekh Fulan dalam masalah ini yang banyak bertebaran di kitabnya dikumpulkan, terus disimpulkan, dibandingkan antara ucapan yang satu dengan yang lainnya, yang apa, yang samar dikembalikan kepada yang sharih, gitu kan. Nah, berbeda dengan ahli bidah itu, mereka hanya menukil apa yang mendukung mereka saja, terus tidak mencantumkan apa yang menghujah mereka. Wal jawab anil fahmaini sabiqaini li kalami Ibnu Taimiyah, dan untuk menjawab dua pemahaman yang lalu terhadap ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, naqulu, kami katakan. Pertama, al jawab anil fahmi al awal. Jawaban terhadap pemahaman pertama itu apa? Pemahaman bahwa pembagian din menjadi usul dan furu' adalah bid'ah batil. Apakah benar enggak Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Amal jawabu anil fahmil awal wa huwa anna taqsim ad-din ila usulin wa furu'in lam yaqul bihi ahadun minas salaf. Adapun jawaban terhadap pemahaman pertama, yaitu bahwa pembagian din menjadi usul dan furu', adalah tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan salaf. Wa annahu ma'khudzun anil mu'tazilati, dan bahwa pemahaman semacam itu diambil dari mu'tazilah. Fal jawabu alaihi, maka jawaban terhadap pernyataan semacam ini, anna hadza, bahwa pernyataan ini mukabaratun, adalah mukabarah. Mukabarah itu adalah mengingkari sesuatu yang nyata, itu kan. Kayak gini, matahari udah terang, benderang, itu kan. Orang mengatakan matahari enggak ada, itu namanya mukabarah. Berarti umumnya si Fulan ada di depan, si Fulan enggak hadir, itu kan, padahal ada di depan. Jadi menolak sesuatu yang nyata. Nanti akan disebutkan apa yang nyata itu. Wa inkarun lima huwa ma'lumun mutadawalun, dan mengingkari apa yang sudah diketahui lagi disebutkan fi kutubil ulama'i, dalam kitab-kitab ulama salafan wa khalafan, baik salaf maupun khalaf. Jadi pernyataan bahwa pembagian din menjadi usul dan furu' adalah bid'ah yang tidak pernah dikatakan oleh salaf, tidak pernah dikatakan oleh seorang salaf pun, adalah mukhabarah, dan mengingkari sesuatu yang sudah maklum diketahui dalam pernyataan salaf maupun khalaf. Wasa'an kululaka ba'dan nusus illati tusbitu, dan saya akan menukilkan kepada engkau sebagian teks-teks ucapan yang menetapkan anhaga taqsima, bahwa pembagian din menjadi usul dan furu' itu adalah sabitun, sabit, ada, terbukti anis salafi dari salaf, bal wa inda Ibnu Taimiyah nafsihi, bahkan menurut Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah. Lama qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, la uzra li ahadin fi jahlihi ma'rifata khaliqihi. Tidak ada uzur bagi seorang pun pada kejahilan dia terhadap ma'rifah khaliqnya. Li'anna al-wajiba ala jami'il khalqi, karena kewajiban atas semua makhluk adalah ma'rifatur rabbi subhanahu wa tauhiduhu, adalah ma'rifah mengenal Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Lima yara min khalqi samawati wal ardi wa khalqi nafsihi wa sa'iri ma khalaqallahu ta'ala. Karena apa yang dia lihat berupa penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan dirinya sendiri, dan penciptaan semua yang Allah ciptakan. Di sini tidak ada uzur bagi seorang pun dalam apa? Tidak mengenal Allah dan tidak mentauhidkannya. Kenapa? Karena hujah sudah dia lihat berupa penciptaan langit dan bumi, penciptaan diri dia sendiri, dan penciptaan makhluk yang Allah ciptakan. Ini kaitan dengan apa? Tidak ada uzur dalam hal ini. Fa amma faraidu, adapun faraid, faraid itu wajibnya salat, zakat, shaum, haji, itu faraid, syariat. Di atas kan tauhid ya. Adapun syariat, faraid, faman lam ya'lamha wa lam tablughu, maka barang siapa yang tidak mengetahuinya, walam tablughu, dan belum sampai kepada dia, fa inna hadza lam taqum alaihi al-hujjatul hukmiyah, maka sungguhnya orang ini belum tegak terhadap dia hujjah hukmiyah. Ya, di sini dibedakan antara tauhid dengan apa? Faraid syariat, ya kan? Kalau di awal tidak ada uzur bagi seorang pun tidak mengenal Allah dan tidak mentauhidkan. Kenapa? Hujjahnya sudah nampak, penciptaan langit dan bumi. Adapun faraid, kewajiban-kewajiban seperti wajibnya sholat, zakat, shaum, haji, jihad, dan yang lainnya, itu siapa yang tidak mengetahuinya dan belum sampai kepada dia tentang kewajiban itu, maka berarti hujah hukmiyah belum tegak kepada dia. Makanya kan ketika di awal Islam, sholat belum ada kan, shaum, haji belum wajib. Orang meninggal dunia sebelum itu apa? Yang bertauhid masuk surga kan? Nah, tapi ketika orang yang meninggal tidak bertauhid masuk neraka. Tapi setelah sholat diwajibkan, orang tidak sholat, tarikus sholat kan kafir kan? Itu jadi. Jadi di sini bedakan Imam Abu Hanifah membedakan antara masalah apa? Faraid dengan masalah tauhid itu. Ini dalam tauhid tidak ada uzur dalam kejahilan. Adapun faraid, kalau orang belum sampai hujjah kepada dia, belum pernah ada belum sampai itu kan, seperti orang yang baru masuk Islam belum tahu kewajiban salat, maka itu apa, belum tegak hujjah. Dalam kitab Badai Usfanai dan Kasani. Ini kan Imam Abu Hanifah masuk salaf. Beliau lahir tahun 90 Hijriah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu. Yang mana kitabnya datang dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah itu. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Dan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang asma dan sifat itu kepada umatnya. La yasa'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi hujjah radduha. Yang tidak boleh kepada seorang pun dari makhluk Allah yang telah tegak hujjah kepadanya menolak, tidak boleh menolak apa? Menolak khabar tentang asma dan sifat. Li'anna al-Qur'ana, karena Al-Qur'an itu nazala biha, telah turun dengannya. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qawlu biha, dan telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutannya. Bima rawa anhu al-adlu, dalam apa yang diriwayatkan oleh orang adil dari beliau. Fa in khalafa dzalika ba'da tsubutil hujjati, kemudian bila orang menyelisihi hal itu setelah terbukti hujjah alaihi terhadapnya, bahwa kafirun, maka dia kafir. Jadi hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dikabarkan oleh Rasul di dalam hadisnya yang sahih, tidak boleh orang yang sudah tegak hujjah kepadanya menolaknya. Kalau menolaknya setelah tegak hujjah, maka dia apa? Kafir. Fa amma adapun qabla tsubutil hujjati alaihi, kalau sebelum tegak hujjah terhadapnya, fa ma'zurun bil jahli, maka diuzur karena kejahilan. Li anna ilma dzalika la yudraku bil aqli, karena pengetahuan tentang hal yang dikabarkan itu tidak bisa didapatkan dengan akal, wala birawiyati, dan juga tidak dengan apa pengamatan, wal fikri, dan tidak bisa dengan dipikirkan, wala yukaffaru bil jahli biha, dan tidak dikafirkan dengan sebab kejahilan terhadapnya ahadun seorang pun, illa ba'dan tiha il khabari ilaihi bihi, kecuali setelah sampainya khabar kepada dia. Di sini sebutkan bahwa nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikabarkan dalam Al-Qur'an juga telah dikabarkan oleh Rasul, tidak boleh ditolak oleh orang yang sudah tegak hujjah terhadapnya. Kalau ditolak oleh orang yang sudah tegak hujjah kepadanya, maka kafir. Tapi kalau orang yang belum tegak hujjah, maka tidak kafir. Kenapa tidak kafir? Karena pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran itu tidak bisa diketahui dengan sekedar akal atau pikiran, pengamatan. Ini alasannya itu tidak dikafirkan karena hal itu tidak bisa diketahui oleh akal dan pemikiran. Makanya di sini katakan, وَكَأَنَّ مَا يُدْرَكُ بِالْأَقْلِ وَالرَّوِيَّةِ وَالْفِكْرِ, seolah apa yang bisa dicerna oleh akal, pengamatan dan pikiran, la yu'zaru bijahlihi, tidak diuzur dengan sebab kejahilannya. Wa hadza syabihun jiddan bi kalami Ibnu Jarir al-Athimi, dan ini serupa sekali dengan ucapan Ibnu Jarir yang akan disebutkan. Maksudnya sekarang keberadaan Allah Subhanahu wa taala hidup ya. Itu kan akal tanpa butuh dalil pun akal sudah tahu menerima. Allah sebagai yang menciptakan ini, akal pun menerima. Makanya walaupun tidak ada Al-Quran, Al-Quran belum turun, orang mengingkari Allah hidup. Mengingkari Allah sang pencipta, mengingkari Allah yang maha kuasa, itu kafir. Beda kalau punya orang mengingkari sebelum turunnya Al-Quran yang mengabarkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya qadam, kan? Allah turun kan. Ini tidak diketahui kecuali lewat dalil, dan akal tidak bisa sendiri mengetahuinya. Tapi kalau yang akal bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, maka ketidaktahuan terhadapnya tidak dari uzur. Itu maksud ucapan Imam Asy-Syafi'i tersebut. Wa ushiru huna, dan saya mengisyaratkan di sini ila anna alladziina ya'dzuruna bil jahli mutlaqan, wa orang-orang yang menguzur dengan sebab kejahilan secara mutlak, sawa'un ta'allaqal amru bil asliddin, baik masalahnya berkaitan dengan asliddin aw bi ghairihi atau dengan yang lainnya, yanquluna misla hadzal aqwal, mereka menukil ucapan-ucapan semacam ini lil istidlali biha, untuk berdalil dengannya ala umumi qaidatil uzri bil jahli, terhadap keumuman kaidah uzur dengan sebab kejahilan. Wala yufassiluna, dan mereka tidak melakukan perincian. Wala yuqayyidunaha, dan tidak membatasinya. Biquyudihallati qayyadaha biha man nukilat anhum, dengan batas, tidak membatasinya dengan batasan-batasan yang telah dibataskan, telah ditetapkan oleh orang yang mana ucapan itu dinukil dari mereka. Maksudnya Imam Abu Hanifah tadi kan ucapannya kan membedakan. Nah, orang menukil dari Imam Abu Hanifah. Terus orang yang menukil malah menetapkan uzur jahil secara mutlak. Padahal Abu Hanifah memberikan rincian, batasan. Rinciannya apa? Kalau kaitan dengan faraid, berlaku uzur jahil. Terus juga uzur jahil kaitan dengan orang yang belum sampai hujjah. Qala Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, fa amal ladzi la yajuzu al-jahlu bihi min dinillahi liman kana fi qalbihi min ahli taqlid liwujudil adillati muttafaqatan fid dilalati alaihi ghair muhtalifatin, adapun orang yang tidak boleh yang adapun hal yang tidak boleh tidak tahu terhadapnya dari ajaran Allah ini, bagi orang yang di dalam hatinya bagi orang yang dalam hatinya tergolong apa ahli taktib, yang ahli taktib balik berakal, karena adanya dalil-dalil yang selaras dalam penunjukan terhadap permasalahan tersebut, bagi tidak berselisih, tidak menyelisihi, zahiratan lil hissi, lagi nampak bagi indra, ghairu khafiyatin, lagi tidak samar. Fa tauhidullahi ta'ala zikruhu, maka yang tidak boleh jahil apa? Yang tidak boleh tidak tahu apa? Tauhidullah adalah pentauhidan Allah Ta'ala. Kemudian wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa addihi, dan pengetahuan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika, dan itu, dan secara khusus ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengkafirkan orang yang jahil terhadap sifat itu. Padahal ulama salaf memang berselisih, tapi kalau kaitan dengan tauhidullah itu adalah memang disepakati. Di sini katakan yang tidak boleh jahil dalam ajaran Allah bagi orang yang tergolong ahli taklif, dikarenakan dalilnya adalah sejalan, tidak berselisih, lagi nampak bagi indra, lagi tidak samar, adalah tauhidullah, adalah pemahaman tentang tauhidan Allah. Kemudian pengetahuan terhadap asma dan sifatnya dan keadilan Allah. Wa dzalika, dan itu dikarenakan anna kulla man balagha hadda taklif, bahwa setiap orang yang telah sampai kepada batasan taklif min ahli sihhati wassalama, dari kalangan orang yang sehat, orang normal, maksudnya tidak gila. Falan ya duma dalilan dalan wa burhanan wadihan, maka dia tidak akan kehilangan satu dalil pun yang menunjukkan dan bukti yang jelas, yadulluhu, yang membimbing dia, ala wahdaniyati rabbihi jalla sana'uhu, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuwaddihu lahu haqiqata sihhati dzalika, dan menjelaskan kepada dia hakikat kebenaran itu. Maksudnya, kenapa tidak boleh uzur jahil dalam hal itu? Karena orang yang akalnya sehat, dia tidak akan kehilangan satu dalil pun yang membimbing dia terhadap keesaan Allah. Alam semesta itu kan ketika alam ini jelas itu kan teratur, itu menunjukkan bahwa yang menciptakannya satu. Kalau orang mengakui bahwa Allah yang menciptakannya berarti harus beribadah kepadanya, tidak boleh menyekutukannya dan harus loyal kepada hukumnya, tidak kepada hukum yang lain, itu kan fitrah itu kan. Walidzalika, oleh sebab itu lam ya'zur Allahu jalla zikruhu ahadan, Allah tidak mengudzur seorang pun karena bisifatil lati wusifat bil jahli wa bi asmaihi, tidak mengudzur seorang pun yang apa, yang jahil terhadap sifat dan asma Allah. Sini karena dalam mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa orang yang jahil terhadap sifat itu kafir. Beliau di sini menyelisih pendapat jumhur ulama, yang mana jumhur ulama tidak memutlakkan masalah kejahilan terhadap sifat, karena ada sifat-sifat yang memang diuzur kejahilan di dalamnya, ada sifat yang tidak diuzur. Wa alhaqahu in mata ala jahli bihi, dan Allah menyertakan orang tersebut bila mati di atas kejahilan terhadap apa, terhadap salah satu dari asma dan sifat Allah, di mana ciri ahli inadi fihi ta'ala zikruhu. Allah menggolongkan, menyertakan orang yang jahil terhadap sifat itu dan menyertakannya di barisan orang-orang yang membangkang terhadap Allah ta'ala zikruhu. Jadi orang yang jahil digolongkan dengan orang-orang yang mu'anid. Wal khilafi alaihi, dan orang yang menyelisihi Allah ba'dal ilmi bihi, setelah dia mengetahuinya. Maksudnya orang yang jahil digolongkan dengan golongan orang yang menyelisihi setelah tahu. Wa birububiyyatihi fi ahkami dunia, dan orang yang membangkang terhadap Allah setelah mengetahui Allah dan setelah mengetahui rububiyahnya. Digolongkan di mana? Fi ahkami dunia, di hukum dunia. Wa azabil akhirah, dan azab akhirat. Faqala jalla sana'u, di mana Allah mengatakan qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah mengatakan, katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Itu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan mereka, sehingga kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka di hari kiamat. Fasawwa jalla sana'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan baina hadzal amili, antara orang yang beramal ini fi ghairi mayurdihi ala husbanihi annahu fi amalin amilun bima yurdihi. Allah menyamakan antara orang yang beramal dalam amalan yang tidak Allah ridhoi, yang dianggap oleh orang tersebut bahwa dia itu beramal dengan amalan yang Allah ridhoi, fi tasmiyatihi fi dunya, dalam penamaan dia di dunia, bi asma'i a'da'ihil mu'anidina lahu, dengan nama-nama musuh-musuh Allah yang membangkang terhadapnya. Al-jahidina rububiyatahu, yang mengingkari rububiyah Allah, ma'ilmihim, padahal mereka mengetahui bi annahu rabbuhum, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara orang yang beramal yang mengira mereka itu telah berbuat dalam keridhaan Allah, Allah menyamakan dengan orang yang orang-orang yang membangkang itu, yang mengetahui bahwa pembangkangan mereka. Wa alhaqahu bihim fil akhirah fil iqabi wal azab, dan Allah menyertakan mereka, dia dengan bersama orang-orang yang mu'anid itu di akhirat dalam siksa dan azab. Wadzalika lima wasafna min istiwa'i halil mujtahidil mukhti fi wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa adlih, Itu dikarenakan seperti yang telah kami jelaskan, berupa apa? Samanya keadaan orang yang mujtahid yang keliru dalam keesaan Allah dan sifat asma dan sifat dan keadilannya dengan siapa? Wahalil mu'anidi fi dzalika, dengan keadaan orang yang membangkang. Jadi disamakan antara orang mujtahid yang salah dalam masalah tauhid dengan orang yang membangkang dalam hal itu. Fi zuhuril adillati dallati almuttafiqati ghairu almuttariqati li khawasihima. Karena dalam nampaknya dalil-dalil yang menunjukkan yang disepakati lagi tidak menyelisihi apa? Indra keduanya. Falam mastawaya, tatkala keduanya sama, fi qadillahi jalla wa azza, dalam pemutusan Allah Subhanahu wa taala udrahuma, udzur mereka berdua, bima azharahu, bima azhara, dengan sebab apa yang Allah tampakkan li khawatihima terhadap indra mereka berdua, minal adillati wal hujaji, berupa dalil-dalil dan hujah, wajabat atas wiyatu, maka wajib menyamakan bainahuma, antara keduanya fil azabi wal iqabi, dalam azab dan iqabi. Di sini kan sebutkan apa? Sebenarnya apa? Menyebutkan bahwa orang yang jahil disamakan dengan orang yang mu'anid. Alasannya dikarenakan sandaran dari di sini adalah bisa dipahami dengan akal, dengan indera itu. Makanya orang-orang kafir dalam Al-Quran dihujat oleh Allah dengan kaitan dengan indera, dengan apa yang mereka akui. Wala in sa'atahum, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yakununna Allah. Terus juga Allah mengaitkan dengan penciptaan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Hai manusia, ibadilah, ibadatilah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, kaitan dengan penciptaan. Ini kan semua bisa dipahami dengan akal, dengan indra kelihatan. Dalam kitab At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Kemudian Al-Imam Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Qala Imam Ad-Darimi rahimahullah fi raddihi al-Jahmi, dalam bantahan beliau terhadap orang Jahmiyah. Wa qad alimtum yaqinan, dan kalian telah mengetahui secara pasti, anna lam nahsari hadhihi riwayati, bahwa kami tidak mengada-ada periwayatan-periwayatan ini. Walam nafta'ilha, dan kami tidak membuat-buatnya, mengada-adanya. Ya, periwayatan-periwayatan hadis. Bal rawainaha anil a'immati al-hadiyati. Justru kami meriwayatkan riwayat-riwayat tersebut dari para a'immah yang memberikan bimbingan. Alladzina naqalu usuladdini wa furu'ahu ilal anam, yang menukil usuluddin dan furu'nya kepada manusia. Sekarang usuluddin dan furu' dalam kitab Ar-Radu al-Jahmiyah. Kemudian wa yaqulu ad-Darimi aidan, Imam Ad-Darimi juga mengatakan, wa hadhihi al-athar, dan ini ia adalah asar-asar ini, wa hiya, dan asar-asar ini adalah usuluddin wa furu'uhu, adalah usuluddin dan furu'nya. Naqdu ad-Darimi ala Bishr al-Marisi. Kitab Naqdu ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Kemudian waqala Imam Abu Ubaidah Al-Qasim Ibnu Salam rahimahullah fi kitabih Al-Iman. Al-Imam Abu Ubaidah Al-Qasim Ibnu Salam rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman mengatakan, kadzalika fil hadis al-musbat anhu, begitu juga dalam hadis yang telah sahih dari Nabi, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-iman bid'atun wa sab'una juz'an, iman itu 70 sekian bagian. Abdaluha, yang paling tingginya, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa adanaha, dan yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Qala Abu Ubaidah, Abu Ubaidah mengatakan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, an Sufyan ibn Sa'id, An Suhail ibn Abi Salih an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah bi hadzal hadis. Wa in kana zaidan fil adadi fa laysa huwa bi khilafi ma qablahu. Abu Ubaidah mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan bin Sa'id dari Suhail ibn Abi Salih dari Abdullah ibn Dinar dari Abu Salih dari Abu Hurairah dengan hadis ini. Walaupun jumlahnya lebih lebih banyak ada tambahan maka maka riwayatnya tidak menyelisih maksudnya kan kadang sebutan 60 sekian itu kan kadang 70 sekian walaupun ini 70 itu kan tempat yang lain adalah 60 sekian ini tidak menyelisih apa yang telah lalu wa inna ma tilka da'imu itu adalah apa da'im pilar-pilar wa usul adalah dan usul wahadihi sedangkan ini furu'uha adalah furu'nya zaidat furu'uha zaidatin wahadihi furu'uha zaidatin ini adalah furu-furunya yang merupakan tambahan di syu'abil iman dalam cabang-cabang keimanan min ghairi tilkat da'im selain daripada pilar-pilar itu jadi maksudnya kalau kadang sebutan 70 sekian itu karena cabang-cabang yang furu'nya itu. Jadi disebutkan apa? Ada usul dan furu' itu kan dari ulama salaf juga. Itu. Kemudian Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fatadabbar hadzal maqama. Tadaburilah tempat ini. Fa innahu katsiran ma yajulu fi syari'ati wa ghairiha. Karena permasalahan ini sering sekali muncul dalam syariat dan yang lainnya. Usulan, baik usul, wa furu'an dan furu'. Ini juga disebutkan usul dan furu'. Wa yaqulu aidan dan berkata juga, qala al-mufassiruna li madhhabihim, berkata orang-orang yang menafsirkan mazhab mereka, ay ahlus sunnah, mazhab ahlus sunnah, innalahu, sesungguhnya, ia itu memiliki, din itu memiliki usulan wa furu'an. Iman itu memiliki usul dan furu'. Wa huwa mustamilun ala arkanin wa wajibat dan iman itu mencakup rukun-rukun dan kewajiban. Fa hadhihi ba'dun nusus anis salaf wa an syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sebagian teks-teks dari salaf dan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yanussuna fiha di mana mereka menegaskan di dalamnya sarahatan secara jelas ala taqsimid dini ila usulin wa furu'in terhadap usul dan furu' wa ila anna hunaka umuran la yuqbalu fiha al-uzru bihali min al-ahwal dan bahwa di sana ada permasalahan-permasalahan yang tidak diterima uzur di dalamnya bagaimanapun keadaannya wa umuran qad yuqbalu biha dan ada permasalahan yang kadang uzur diterima di dalamnya. Jadi ucapan-ucapan tadi sebutkan bahwa di sana sebutan din ada usul dan furu. Dan disebutkan juga di sana bahwa ada permasalahan yang mana uzur kejahilan diterima di dalamnya dan ada permasalahan yang tidak diterima kejahilan sebagai uzur di dalamnya. Wa yatabayyanu min khilaliha dan jelaslah dari ulayan tadi annama fahimahul ba'du bahwa apa yang dipahami oleh sebagian orang min kalami Ibnu Taimiyah dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah as-sabiq yang lalu annahu yunkiru taqsim ad-dini ila usulin wa furu bahwa beliau mengingkari pembagian din kepada usul dan furu anna hadzal fahma saqimun wa ghairu sahihin wa pemahaman terhadap ucapan Ibnu Taimiyah seperti itu adalah pemahaman yang sakim, yang cacat lagi tidak benar. Jadi pemahaman sebagian orang bahwa Ibnu Taimiyah mengingkari pembagian din menjadi usul dan furu pemahaman yang tidak benar. Wa kullu ulama istalaf al-akharin la yukhalifuna fi dzalika dan semua ulama salaf yang lain tidak menyelisih dalam hal itu. Ini yang pertama. Jadi klaim bahwa pembagian usul dan din menjadi usul dan furu' adalah bid'ah tidak ada dari salaf dan salaf itu adalah justru bertentangan dengan realita. Juga dari dalil kan iman sekian cabang itu 70 sekian yang paling tinggi la ilaha illallah yang paling rendah Artinya apa? Artinya bahwa la ilaha illallah tidak sama dengan buang gangguan dari jalan. Ya. Nah, kalau kalau disamakan tidak ada usul dan fulu berarti semua setara. Berarti harus menyamakan tadi la ilaha illallah dengan buang gangguan dari jalan. Sedangkan hadis membedakan. Kita cukupkan. Allah kita lanjutkan. Kita lihat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.